Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim amma ba'du. Pendengar radioku dimanapun anda berada, termasuk penyakit hati yang akan mencelakai orang tersebut adalah penyakit riya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menamakan riya ini sebagai syirik yang kecil, yaitu syirikul asghar atau syirik khafi, syirik kecil. Riya itu apa? Riya itu yaitu talabul manzilah wa ta'zim indan nas bi amalil akhirah, yaitu meminta kehormatan, meminta kedudukan di sisi manusia dengan amal-amal akhirat. Seperti dia sholat, puasa, dia bersedekah, dia haji, membaca Al-Quran dan seterusnya. Tapi bukan karena Allah. Agar apa? Agar dipuji manusia, agar dibilang orang yang rajin sholat, agar dibilang orang yang rajin berpuasa. Maka ini adalah orang yang riya. Maka sungguh orang yang riya tersebut, dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia sholat 1000 rakaat, walaupun dia setiap hari berpuasa, akan tapi karena sholat dan puasanya bukan karena Allah, hilang pahalanya, hangus. Sehingga nanti di akhirat dia tidak membawa apa-apa. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berkeinginan untuk bertemu dengan Tuhannya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh, yang benar. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mensyirikkan Allah dengan melalui hambanya satu pun. Artinya apa? Beribadah karena Allah. Man kana yuridu hasal akhirah nazid lahu fi harzi. Barang siapa yang kepingin mendapatkan pahala di akhirat, maka akan kami berikan. Jadi dia kalau beribadah karena akhirat, akan Allah berikan pahala. Akan tapi man kana yuridu harzad dunya. Barang siapa yang berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan di dunia, nu'tihi minha, kami akan berikan keuntungan yang keinginan yang dia inginkan itu. Dia sholat agar dibilang ahli ibadah, jadi Allah akan kasih. Tapi ingat, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidaklah dia di akhirat nanti mempunyai bagian. Mengapa? Karena pahalanya habis, dia beribadah bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga dalam surah yang lain, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat. Siapa? Ya kan, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Tidak sampai di situ, alladzina hum yuraun, yaitu mereka yang selalu pamer. Jadi orang yang pamer dalam ibadahnya, dia akan digolongkan sebagai golongan orang yang celaka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, hendaknya kita harus menjaga, jangan sampai ibadah kita ini karena manusia. Ya, bahkan Nabi SAW bersabda, man shoma yura'i faqad asyrak. Barang siapa yang berpuasa karena riya, maka sungguh dia telah syirik. Wa man shalla yura'i faqad asyrak. Barang siapa yang sholat karena riya, minta pujian, maka sungguh dia telah syirik. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyrak. Dan barang siapa yang bersedekah dengan cara yang riya, maka dia telah syirik. Maka dikarenakan, disebabkan riya itu dinamakan syirik kecil. Karena apa? Seakan-akan dia menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang lain yang akan memberikan dia pahala, seakan-akan seperti itu. Padahal tidak. Padahal yang memberikan pahala adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang lain, man talabat dunia bi amalil akhirah. Barang siapa yang mencari dunia dengan amal akhirat, tamasallahu wajha, Allah akan hinakan wajahnya nanti. Wa mahaqqa dzikrar, Allah akan hapus namanya. Wa asbata ismahu finnar, dan akan Allah tulis namanya di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan hati kita dari penyakit riya dan segala penyakit yang lain. Amin ya rabbal alamin. Saya Ali bin Hamid Al-Hinduan. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.